Mitra bisnis, wacana hukuman mati untuk koruptor mulai menguat. Menteri Hukum dan HAM sudah menyetujui karena perlu sanksi yang berat untuk menimbulkan efek jera. Apalagi Undang-Undang Anti Korupsi juga sudah mengatur dan membolehkan hukuman mati bagi para koruptor. Ketua Mahkamah Konstitusi pun sudah mendukung rencana tersebut. Menurut Mahfud MD, Indonesia harus belajar dari Tiongkok yang berani melakukan perombakan besar untuk memberantas korupsi dan tidak segan-segan menghukum mati koruptor. Dan hasilnya, negara tirai bambu itu sekarang maju dan relatif bersih dari korupsi. Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon saya sudah tersambung dengan model senior Arzetti Bilbina. Mbak Arzetti, bagaimana komentar Anda? Kalau sebagai dari hukuman, ya memang harus dihukum ya. Dalam arti agar mereka-mereka yang melakukan tingkah korupsi seperti itu ada rasa kapok. Tapi kalau kita lihat dari hidupnya seseorang, sebetulnya bukan kuasa kita untuk menghukum, mematikan seseorang. Tetapi kembali lagi, kita paham bahwa semua sudah dipikirkan oleh pemerintah yang terbaik lah. Kalau memang dengan hukuman mati tersebut sehingga membuat orang-orang menjadi agak sedikit berpikir ulang untuk melakukan korupsi, alhamdulillah. Maksudnya lebih ke apa ya, motivasi orang-orang biar tidak banyak korupsi. Harus lah, biar semua pada kapok gitu loh. Jadi hukuman mati buat koruptor sudah suatu keharusan ya? Aku kalau berbicara mengenai hukum sih nggak begitu paham. Nah, tapi kalau misal aku sih bisa menghimbau kalau memang korupsi-korupsi itu kan benar-benar merugikan masyarakat banget. Itu harus dikasih hukuman gitu. Dan nanti biar orang-orang yang melihat bahwa mereka juga sedikit agak berpikir gitu. Jangan, alah korupsi ketangkap sebentar nanti gue kasih ini cincai, selesai gitu. Jangan. Untuk berubah hukum sih ini nggak paham banget. Cuman harapan kita ya mudah-mudahan masyarakat pemerintah memberikan hukuman yang terberat-beratnya bagi orang yang memang melakukan korupsi. Karena korupsi itu sendiri kan juga bukan merugikan satu orang, tapi banyak orang yang memang mengharapkan dengan terutama untuk pajak. Sekarang kan kayak orang bilang gini, gue bayar pajak sekarang buat apa gitu, duit gue kemana. Yang kaya ya mereka-mereka tertentu aja, seperti itu. Tapi faktanya sekarang ini hukuman untuk koruptor masih ringan, Mbak. Ya, jadi nggak optimis. Pemerintah harusnya kaplok dong. Kalau memang harus menghukum mati, hukum mati. Jangan ada pengurangan dong, Mas. Gitu loh. Mereka sendiri juga orang yang tega kok ngambil makan duit masyarakat. Kenapa masih pemerintah memberikan rasa kasihan gitu loh. Tetap harus komit dong. Iya kan? Komit. Harus diyakinkan, harus dijalankan. Biar ada kapoknya orang-orang. Demikian Arzetti Bilbina dan saya, Rizal Andika.